بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أن يكون قال الشارح العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى الشرح الشهادة yang dimaksud dengan الشهادة الإخبار بشيء عن علم به mengabarkan sesuatu ya tentang keyakinannya terhadap sesuatu, tentang ilmunya terhadap sesuatu. Wa'tiqadun aw wa'tiqadin li sihhatihi wa thubutih, dan mengabarkan suatu tentang keyakinan ya yang ditetapkan dan dibenarkannya. Wala tu'tabaru syahadatu illa idza kanat mashubatan bil iqrar wal id'an, dan tidaklah teranggap persaksian seseorang kecuali apabila disertai dengan iqrar, pernyataan ya dengan lisan, wal id'an dan tunduan ya, menyetujui, mentakdir, menyatakan. Wa wata'al qalbu 'alaiha al-lisana, dan hati itu disertai pula dengan lisan, maka tidak cukup dengan hanya pernyataan semata, persaksian dengan lisan tapi tanpa dengan hati, keduanya tidak bisa dipisahkan. Saat seorang meyakini tanpa mengucapkan pun tidak cukup. Sebab Fir'aun mereka meyakini dan para pengikutnya. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum. Mereka mengingkari dan diyakini oleh diri-diri mereka. Keyakinan yang ada pada diri mereka tidak mencukupi apabila tidak dinyatakan dengan lisan. Nah, maka keduanya al-qalbu wal-lisan la budda ayyattafiqa. Fa inna allaha qad kadzaba al-munafiqina fi qawlihim, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendustakan orang-orang munafik ya, dengan perkataan mereka nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dusta. Padahal mereka mengikrarkan dengan lisan. Ma'a annahum qalu bi alsinatihim, padahal mereka itu telah mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Maka asyhadah ya rukunnya tiga, al-qalb wal lisan wal jawarih, hati, lisan dan amalan. Tidak bisa dilepaskan antara tiga perkara ini. Seorang yang meyakini tanpa mengucapkan tidak cukup. Seorang yang meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan tapi tanpa dipraktikkan dengan amalan ya, maka demikian pula tidak cukup. Nah, sebab di sana ada beberapa amalan yang kalau mereka meninggalkan amalan tersebut menjadikan persyahadatannya itu batal. Persaksian itu menjadi batal. Kalau seorang meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, maka ini mustahil dia dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Mustahil dikatakan sebagai seorang muslim. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid allati ittafaqat 'alaiha kalimatur rusul shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in, yang telah bersepakat kalimat para rasul seluruhnya di atas kalimat la ilaha illallah. Setiap mereka yang diutus oleh Allah, mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bal hiya khulasatu da'awatihim wa zubdatu risalatihim, bahkan ini adalah merupakan inti dakwah mereka dan inti sari risal mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, inti dakwah tersebut karena ini la ilaha illallah. Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha amrih wa qutba rahahu, dan tidak seorang pun dari kalangan rasul melainkan rasul tersebut menjadikan la ilaha illallah ini sebagai perkara yang paling pertama, perkara pembuka dalam berdakwah, jadikan sebagai skala prioritas, dan dijadikan sebagai qutbur rahahu. Qutbur rahah itu apa, kompas itu, yakni dijadikan sebagai pusat dan yang terpenting di dalam berdakwah. Kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha faqad asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jal. Naam. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan, hatta yaqulu atau hatta syahadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Naam. Dalam artian ucapan harus dipraktikkan dengan amalan. Kapan mereka meninggalkan amalan tersebut, maka itu berarti mereka telah meninggalkan hak dari la ilaha illallah. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka yang dahulu enggan untuk membayar zakat. Nah, yang mereka bayar dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena murtadnya mereka, tapi karena enggannya mereka untuk membayar zakat. Ya, karena pembayaran zakat tersebut merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa dalalatu hadhihi al-kalimah 'ala at-tauhid bi'tibari ihtimaliha 'ala an-nafi wal itsbat al-muqtadi lil-hasr. Dan penunjukan kalimat la ilaha illallah ini, ya, di atas tauhid, ditinjau dari kandungan dari kalimat la ilaha illallah itu yang mengandung nafi dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Tidak hanya sekedar menetapkan, tapi ada peniadaan dulu. Nah, kalau sesuatu yang ditiadakan dan ditetapkan, maka ini al-muqtadi lil-hasr, memberikan konsekuensi pembatasan, pengecualian. Nah, wa huwa ablagu minal itsbatil mujarrad, dan ini lebih mencapai tujuan daripada hanya sekedar menetapkan tanpa ada penafian. Ya, kalau hanya sekedar menafikan kemudian tidak ada penetapan, kalau hanya sekedar penetapan kemudian tidak ada penafian, tidak cukup dan tidak menunjukkan tauhid. Ya, kalau misalnya di dalam sebuah kelas kita menyatakan bahwa Muhammad talibun fil fasl atau fi hadzal fasl, Muhammad itu murid di kelas ini, apakah hanya Muhammad saja yang murid? Hah? Belum tentu, ya kan? Ada kemungkinan dia saja yang menjadi murid, ada kemungkinan ada yang lain. Tapi kalau misalnya dia nyatakan tidak ada seorang pun murid laki-laki di kelas itu kecuali Muhammad, maka ditiadakan dulu tidak ada di kelas itu murid laki-laki. Itu kan peniadaan. Kecuali, nah, kecualinya apa? Isbat, menetapkan Muhammad. Nah, kecuali Muhammad. Maka Muhammad ini adalah merupakan pengecualian dan ditiadakan yang lainnya. Nah, ini lebih mencapai tujuan dalam hal menetapkan sesuatu. Nah, dan membatasi sesuatu. Nah, demikian pula dalam hal kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha ini an-nafyu, wa la wa illallah ini li al-itsbat. Menafikan kemudian menetapkan. Kaqaulina, misalnya kita mengatakan Allahu wahidun. Allah itu esa. Allah itu satu, misalnya. Nah. Ataukah kita mengatakan Allahu ma'budun. Allah itu yang disembah ataukah yang berhak untuk disembah. Apakah itu menunjukkan pembatasan? Belum tentu, ya kan? Mungkin di sana ada sesembahan-sesembahan yang lain. Tapi kalau kita menyatakan la ilaha illallahu, tidak ada yang disembah. Tidak ada yang disembah. Ini dinafikan. Kemudian ditetapkan kecuali Allah, hanya itulah yang berhak untuk disembah. Fahiya tadullu bi sadriha ala nafyil ilahiyyati. Maka kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan dengan sadruha, yakni sadrul kalimah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ya dipenggal jadi dua begitu. Yang pertama itu namanya sadrul kalimah. La ilaha itu namanya sadrul kalimah. Sedangkan illallah itu namanya ajzul kalimah. Begitu. Jadi paham ya? Jadi kalau la ilaha namanya sadrul kalimah, awal dari kalimat. Sedangkan illallah itu ajzul kalimah, bagian dari kalimat tersebut yang terletak di bagian akhir setelah sadr. Nah, kalau dalam syair misalnya, itu ada yang sadr, ada yang ajz, iya kan? Paham ya, ikhwan? Alhamdulillahil alil arfaqi wa jami' al-asyawal mufarriq misalnya. Alhamdulillahil alil arfaqi ini apa? Sadr. Wa jami' al-asyawal mufarriq ini ajz. Nah, maka ini menunjukkan dengan sadru hadil kalimah ala nafyil ilahiyati amma siwallahi ta'ala, meniadakan ilah sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadullu bi ajziha, sedangkan ajiznya dari kata tersebut menunjukkan ala isbatil ilahiyati lahu wahdahu, menunjukkan ditetapkannya ilah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala budda fiha min idmari khabarin taqdiru, dan haruslah pada kalimat la ilaha illallah itu ada khabar yang disembunyikan. Ya, takdirnya la ma'buda bihaqqin mawjudun. Ya. La ma'buda bihaqqin mawjudun illa Allah. Jadi asalnya kan la ilaha illallah. Nah, ilah kita sudah bahas dahulu berasal dari lafaz alaha ya'lahu yang artinya apa? Abada ya'budu. Sedangkan ilah itu terkadang bermakna wazan fi'al, terkadang bermakna maf'ul. Maka ilah maknanya adalah ma'luh yang artinya adalah ma'bud. Berarti la ma'buda illallah. Nah, sekarang tinggal tambahan bihaq ini dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Maka di sana harus ada khabar yang tersembunyi yang menunjukkan sembahan yang berhak untuk disembah. Kalau kita hanya menyatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, bertentangan dengan kenyataan, ya kan? Nah, dan sangat berbahaya makna seperti itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa betul? Bertentangan dengan kenyataan. Kalau kita memahami tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti apa? Bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ternyata di sana ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sana ada yang menyembah patung. Sana ada yang menyembah kuburan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan bahwa orang-orang musyrikin menjadikan ilah-ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga punya kelaziman yang sangat berbahaya dari lafaz tersebut, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Bisa difahami lain dan sangat berbahaya, yaitu apa? Tidak ada yang disembah oleh siapapun dari kalangan manusia ini, melainkan yang disembah itu adalah Allah. Berarti kalau seorang menyembah patung, berarti patung itu Allah. Kalau seorang menyembah kuburan, kuburan itu Allah. Seorang menyembah yang lainnya, maka apa yang mereka sembah, matahari, bulan dan seterusnya, itu adalah Allah. Dan ini kelaziman yang batil. Maka tidak benar. Mesti ada khabar yang tersembunyi yang takdirnya adalah haqqun. La ma'budah haqqun. Atau la ma'budah mawjudun bihaqqin illallah. Faljar wal majrur muta'alikun mahdub khabar. Naam. Wa amma qawluhu wahdahu la syarika lahu. Semata-mata dia, tidak ada sekutu baginya. Fahuwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatu tauhid. Maka ini semakin menekankan ya kalimat tauhid tersebut. Wahdahu ya, ini menekankan apa? Kawan, ta'kid dari illallah. Sedangkan la syarika lahu itu ta'kid dari la ilaha, penafian. Wa qawluhu, dan perkataan beliau iqraran bihi, kita menyatakan itu. Masdarun muakkidun li ma'nal fi'li. Ini merupakan masdar ya yang menekankan makna dari fi'il asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Iqraran. Wal muradu iqrarul qalbi wal lisan, yaitu menyatakan dengan hati dan lisan, dan harus dibuktikan pula dengan amalan tentunya. Wa qawluhu tauhidan ay ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah. Berarti yang dimaksud di sini tauhidan, iqraran bihi wa tauhidan, tauhid al-uluhiyah, yaitu mengikhlaskan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu bihi at-tauhidul iradiyut talabi. Maka yang dimaksudkan adalah tauhid yang dikehendaki dan yang diminta. Sebab sebagian dari kalangan para ulama, mereka ada yang membagi tauhid itu menjadi dua saja. Ada yang namanya tauhid al-ma'rifat wal-itsbat. Nah, tauhid al-ma'rifat wal-itsbat ini terbagi menjadi dua. Itulah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Cuman mereka gabung jadi satu dan dinamakan tauhid al-ma'rifat wal-itsbat. Dan tauhid jenis yang kedua yaitu tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid yang dikehendaki dan yang diminta. Dan yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi fahamin ya ikhwan. Jadi tidak bertentangan ketika mereka membagi tauhid menjadi dua, karena pada salah satu bagian tersebut itu sudah terkandung dua macam tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, dengan para ulama yang membagi tauhid itu menjadi tiga. Ya, maka yang dimaksud di sini dengan tauhid adalah at-tauhidul iradiyut talabiyul mabni. Tauhid yang dikehendaki dan yang dituntut, yang dibangun ala tauhidil ma'rifati wal itsbat. Yang dibangun di atas tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya, yang zahir yang dimaksud di sini oleh beliau, beliau ingin mengilzam orang-orang musyrikin. Karena kita ketahui bahwa mereka itu menyatakan tauhid ar-rububiyah, ya kan? Mereka membenarkan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia ini kecuali Allah. Itu mereka yakini. Mereka meyakini itu. Nah, kalau mereka meyakini yang demikian ini, yang mengharuskan mereka dan mengilzam mereka untuk meyakini tauhid ibadah, tauhid al-uluhiyah. Nah, makanya beliau mengatakan yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu al-iradi talabi, yang dibangun di atas tauhid rububiyah. Ya, sebab tauhid rububiyah tersebut mengantarkan seorang kepada tauhid al-uluhiyah. Itu pasti. Ya, tidaklah mereka menghindarkan diri dan mengingkari tauhidul uluhiyah disebabkan karena mukabarah, kesombongan mereka, kecongkakan mereka dan enggannya mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. قال العلامة محمد خليل الحراس رحمه الله تعالى الشرح وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. Dan beliau menjadikan persaksian terhadap kerasulan sallallahu alaihi wa sallam birrisalati wal ubudiyah, bahwa beliau seorang rasul dan seorang hamba, maqrunatan bisyahadati lillah, itu bergandengan dengan persaksian terhadap Allah bitauhid, dengan tauhid. Lil isyarah, untuk memberikan isyarah, ila annahu la budda min kulli minhuma, bahwa harus menyatakan setiap dari keduanya, tidak cukup hanya dengan salah satunya. Fala tughni ihdahuma 'anil ukhra, maka tidak cukup salah satu dari keduanya tersebut lalu kemudian ditinggalkan yang lain. Tidak cukup. Oleh karena itu kafirlah Musailamah yang mengaku sebagai nabi, ya kan? Padahal dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa dia kafir? Karena mengingkari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang nabi wa khatamun nabiyyin wal mursalin. Diingkari oleh Musailamah. Ya. Maka tidak cukup yang demikian ya ikhwan. Wa li hadza qarana bainahuma fil adzan, oleh karena itu digandengkan. Dua kalimat syahadat ini dalam azan wa fit tasyahud dalam tasyahud dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Wa qala ba'dhum fi tafsiri qawlihi ta'ala, sebagian mereka itu berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat penyebutanmu, yaitu penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka menafsirkan yakni yaitu la udzkaru illa dzukirta ma'i, saya tidak disebutkan kecuali engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut bersamaku, yakni bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bersaksi la ilaha illallah harus pula menyaksikan anni Rasulullah. Wa innama jama'a lahu baina wasfir risalati wal ubudiyah. Dan di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menggabungkan antara dua sifat yang ada pada Rasulullah, beliau sebagai seorang rasul dan sebagai seorang hamba. Karena beliau menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Digandengkan antara sifat ubudiyah dan sifat risalah. Li'annahuma a'la ma yusafu bihil abdu, karena kedua sifat ini merupakan sifat yang paling tinggi yang seorang hamba diberikan sifat dengannya. Sifat sebagai seorang rasul membedakan dari seluruh manusia yang lainnya, dan disifatkan sebagai seorang hamba yang menunjukkan ketinggian ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal ibadatu, dan yang dimaksud dengan al ibadah hiyal hikmatul lati khalaqallahu al khalqa li ajliha. Ibadah itulah merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Itu karenanya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Fakamalul makhluq fi tahqiqi tilkal ghayah. Maka kesempurnaan makhluk tergantung dalam hal memurnikan tujuan tersebut, melaksanakan tujuan itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah, dan setiap semakin bertambah seorang hamba pernyataannya dalam hal beribadah, ya, izdada kamaluh, maka semakin bertambah pula kesempurnaannya. Wa 'ala darajatu, dan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Naam. Wa li hadza dzakara Allahu nabiyahu bilaqabil 'abdi. Oleh karena itu Allah menyebutkan nabinya dengan gelar seorang hamba, fi asma ahwalihi wa asyrafi maqamatih, dalam keadaannya yang paling mulia, yang paling tinggi, dan kedudukan yang paling agung dan mulia. Disebut dengan lafaz hamba. Kal isra'i bihi, seperti ketika beliau diisra'kan. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan lafaz hamba, 'abd. Ya. Disebutkan ketika beliau mengalami pengalaman yang luar biasa, al-Isra wal Mi'raj, dan mendapatkan tugas yang agung di tempat yang paling agung di atas langit. Wa qiyamihi bidda'wati ila Allah, dan ketika beliau bangkit untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ke jalan Allah juga Allah menyebutkan dengan lafaz hamba, iya kan? Apa dalilnya? Hah? Fa auha ila 'abdihi ma auha. Nah, wal iha ilaih. Nah, ini wahyu. Yaitu dalam surah An-Najm. Fa auha ilaihi ila 'abdihi ma auha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya. Wa tahaddi billadzi unzila 'alaihi, dan menantang, ya, kepada orang-orang musyrikin, pada orang-orang yang mengingkari Al-Quran, Nah, untuk mendatangkan seperti apa yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana ikhwan? Fa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina. Sebutkan hamba di situ. Fa'tu bi suratin min mithli. Naam. Wa nabbaha bi wasfil ubudiyyati aidan. Dan beliau memberikan tanbih dengan sifat al-abd. Beliau seorang rasul, beliau seorang hamba pula. Ila raddi ala ahli al-ghulu. Untuk membantah orang-orang yang ekstrim dari kalangan sufiyah. Alladzina qad yatajawazuna bir rasul qadra. Yang mereka telah melampaui batas dalam memberikan kedudukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah. Bahkan sampai mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi menjadi apa dalam tingkatan seorang hamba, tapi sampai pada tingkatan ilah, uluhiyah, sembahan. Menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengetahui apa yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz. Dan menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui takdir, mengetahui ilmu al-ghaib, mengetahui apa yang terjadi. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh as-sufiyah ad-dullal, kama yaf'alu dullalu sufiyati qabbahahumullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Nah, waqad shaha anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala. Dan telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni. Al-itra itu al-mujawazatu fil madh. Melampaui batas dalam hal memberikan pujian. Jangan kalian terlalu memujiku. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara terlalu mengangkat-ngangkat pujian kepada Ibnu Maryam. Wa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku hanya seorang hamba. Karena hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengangkat dan memberikan pujian Rasulullah di atas tingkatan beliau sebagai seorang hamba. Maka cukup kalian menyatakan abdullahi wa rasuluh. Wal maqsudu anna hadhihi syahadata tatadhammanu i'tiraf al-'abdi bi kamali 'ubudiyyatihi sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Dan yang dimaksudkan bahwa persaksian ini mengandung pernyataan seorang hamba tentang kesempurnaan penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya. Sehingga ketika kita meyakini asyhadu anna Muhammadan abduhu, kita meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamali risalatih, dan sempurna pula beliau sebagai utusan Allah dalam menyampaikan risalah kepada umat. Wa annahu faqa jami'al bashar fi kulli khaslatin kamaluhu. Ya, dan sesungguhnya kesempurnaannya Rasulullah SAW itu mengalahkan seluruh manusia dalam setiap perkara. Nah, beliau yang termulia, yang terbaik dari seluruh makhluk. Oleh karenanya beliau disifatkan sebagai Sayyid, Sayyidu Walad ibni Adam. ya, pemimpinnya manusia. Wala tatimmu hadhihi syahadatu hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bih. Tidak sempurna persaksian seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seorang hamba itu membenarkan setiap apa yang beliau khabarkan. Wa yuti'uhu fi kulli ma amara bih, mentaati pada setiap apa yang beliau perintahkan. Wa yantahi amma nahaa, dan berhenti pada setiap apa yang dilarang. Nah, ya, mirip seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa intihaa ma naha anhu wa zajar wa la yu'badallahu azza wa jalla illa bima syara'a. Tayyib. Kemudian beliau bersalawat. Ya. Maka di sini beliau menjelaskan makna dari salawat tersebut. As-salatu fil lugha ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Qala ta'ala wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menenangkan mereka. Wa asahhu ma qila fi salati Allahi 'ala rasuli. Dan yang paling sahih yang dijelaskan tentang permasalahan bersolawatnya Allah itu kepada Rasulnya, yaitu apa makna Allah itu bersolat pada Rasulnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ketika Allah bersolawat itu maknanya apa? Wa ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihi, adalah yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ya. Yani secara ta'liq. Secara ta'liq. Jadi riwayat itu mu'allaqah. An Abil Aliyah, dari Abul Aliyah. Seorang tabi'i, Rufai bin Mihran. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Rahimahullahu ta'ala qala, beliau mengatakan. Salatullahi ala rasulih. Tana'uhu alaihi indal malaika. Salawatnya Allah kepada Rasulnya maknanya adalah pujian-pujian Allah kepada Rasulnya tersebut di sisi para malaikat. Ya. Dipuji-puji. Disebut-sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah. Dan tentunya pujian di sini, di sana akan berakibat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada yang Allah puji tentunya. Allah puji seorang hamba menunjukkan Allah cinta. Kalau Allah cinta, berarti Allah menjadi walinya. Yang akan memberikan pertolongan saat dia membutuhkan. Dan akan memberikan solusi terhadap segala problem yang mereka hadapi. Dan seterusnya. Jadi pujian itu di sana ada hikmah dibalik dari pujian tersebut. Dan tentunya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi pujian, ini merupakan pujian yang paling mulia. Kalau seorang hamba yang memberikan pujian, terkadang kita sudah bangga, ya kan? Walaupun terkadang terlalu banyak memberikan pujian, itu namanya sama dengan membunuh saudara yang sendiri. Iyakum wattamadduh fa innahu dzabh, kata Rasulullah SAW. Hati-hati kalian untuk suka memberi pujian kepada saudara kalian, karena itu sama dengan kamu membunuh saudaramu, menjerumuskan dia, mencelakakan dia. Nah, seorang yang diberikan pujian, ya, dari RT misalnya, Pak RT beri pujian pada dia, oh, sudah senang yang bukan main. Apalagi kalau di atas RT, RW, wali kota, wali kota menyebut nama dia di hadapan para anggota-anggotanya, bukan main senangnya. Apalagi kalau presiden, bangganya dia untuk disebut nama-namanya tersebut. Nah ini yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Al-Khaliq, Al-Raziq. Maka kalau Allah memberikan pujian kepada kita, Allah cinta kepada kita. Naam. Wal masyhur anna salata minal malaikatil al-istighfar. Sedangkan yang masyhur bahwa bersolawatnya para malaikat itu maknanya adalah memintakan ampun, beristighfar. Jadi masing-masing diidhofakan ke mana solawat itu. Kalau yang bersolawat itu ke Allah, berarti maknanya adalah pujian. Kalau yang bersolawat itu para malaikat, berarti maknanya adalah istighfar. Kalau yang memberi solat itu hamba, berarti maknanya adalah doa. Kama fil hadithis sahih, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Para malaikat itu meminta ampun, memintakan ampun terhadap kalian. Madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Selama di majlisnya yang dia sholat padanya. Yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa minal adamiyyin, dan kalau sholawat itu dari manusia, maknanya adalah adarru'u wa du'a. At-tadarru wa du'a, mendoakan. Naam. Kalau dari kalangan jin, kalau jin yang bersalawat, al-jin mitl al-ins bitaklif al-muradu aydan al-du'a. Wallahu a'lam bisawab.